يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. الله InsyaAllah mulai malam ini kita bahas kitab Aqidah Wasithiyah, sebuah kitab yang ditulis oleh Hujjatul Islam Syekhul Islam Al-Allamah Al-Mufassir Al-Mu'arrif Al-Muhaddits Ibn Taymiyyah rahimahullah ta'ala rahmatan wasi'ah, seorang ulama yang tampil dengan penuh resiko mengajak kepada kaum muslimin hari itu untuk kembali ke manhaj salaf, untuk kembali kepada manhaj ahlus sunnah wal jamaah yang benar. Karena di zaman beliau hidup, dengan 100 tahun sebelumnya, 200 tahun sebelumnya, kira-kira 300 sampai 400 tahun sebelumnya, terjadi syubhat syubhat. Hampir-hampir kaum muslimin beranggapan bahwa ahli sunnah wal jamaah adalah Asy'ariyah dan Maturidiyah. Hampir-hampir, ya, bukan hanya awamnya, tapi orang-orang alim. Ya, maka berkembang anggapan bahwa ahlus sunnah wal jamaah itu ada dua, yaitu Asy'ariyah dan Maturidiyah. Sampai beliau tampil untuk membuktikan secara dalil-dalil syar'i sahih sharih bahwa ahlu sunnah wal jamaah bukan Asy'ariyah, bukan Maturidiyah, tetapi ahlu sunnah wal jamaah adalah manhaj yang telah ditempuh oleh Rasul dan para sahabat, yang berbeda dengan Asy'ariyah dan Maturidiyah, sesuai dengan janji Allah lewat lisan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa sepanjang zaman, terutama di penghujung 100 tahun, akan muncul seseorang yang akan mengajak kaum muslimin kembali kepada agama Rasul dan para sahabat. Ini salah satunya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka gempar dunia Islam. Ya, ulama-ulama Islam kaget dengan ucapan-ucapan Syekhul Islam yang sangat berani, bahwa Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah bersemayam di arsy. Kaget. Karena hari itu subhat besar-besar, bahwa Allah tidak punya wajah itu kiasan dan seterusnya. Madhab Asy'ariyah, Maturidiyah. Ya. Ah, maka dipenjara selama 7 tahun sampai meninggal di penjara. Panjang sekali kisah tentang beliau. Nah, salah satunya apa yang beliau tulis di sini? Ya, Aqidah Wasithiyah atas permintaan seorang qadhi, seorang hakim di negeri, di daerah Wasit dekat Palestina. Ada satu daerah distrik kata kita, ya, atau lebih kecil dari provinsi saya kira, Wasit. Beliau jadi qadhi di sini. Dengan ilmunya beliau tahu bagaimana kadar keilmuan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Maka beliau memohon kepada Syekhul Islam untuk menulis sebuah kitab khusus tentang akidah. Tidak fikih, tidak muamalah, tidak tafsir, tidak hadis. Khusus akidah. Ya, maka permintaan itu diajukan kepada beliau sebelum asar. Ya, maka setelah asar beliau menulis kitab itu dan sebelum maghrib sudah selesai. Ya, karena kitab akidah itu tipis. Kitab tauhid, akidah tauhawiyah, akidah wasitiyah kan tipis. Ya, kitab tauhid ada beberapa. Ya, yang terkenal Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah, ada Ibnu Huzaimah juga menulis kitab tauhid tipis, sedikit, hanya beberapa lembar. Karena permasalahan tentang tauhid ini tidak banyak, tidak seperti fikih berjilid-jilid, banyak pendapat, banyak khilaf. Ya, maka berjilid-jilid kitab fikih. Adapun akidah tauhid tipis. Karena tidak ada pertentangan, tidak ada khilaf pada diri Rasul dan para sahabat. Khilaf itu belakangan. Ya, beda dengan fikih. Di zaman sahabat saja sudah khilaf. Sebagian sahabat tidak mau sholat asar padahal matahari sebentar lagi mau tenggelam. Ya, karena berpegang dengan ucapan Nabi, kalian sholat asar harus di Bani Quraisy. Ya, nah, sebagian sahabat lagi tetap sholat asar. Ini kan fikih berbeda, padahal Nabi masih hidup. Apalagi Nabi sudah wafat, itulah fikih. Maka khilaf bainal ulama tentang fikih banyak sekali, terutama tentang mawaris, tentang warisan. Ya. Adapun akidah, tidak. Tidak ada satupun sahabat yang mengatakan Allah ada di mana-mana, tidak ada. Seluruh sahabat sepakat mengikuti Nabi, mengikuti Al-Quran, bahwa Allah bersemayam di atas. Ya. Seluruh sahabat tidak ada yang mengatakan Allah tidak punya tangan. Seluruh sahabat mengikuti Al-Quran bahwa Allah dengan kedua tangannya menciptakan Adam. Dan itu jelas. Ketika iblis tidak mau sujud kepada Adam, apa kata Allah? Ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu bi yadayya. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam? Lihat lima di situ berarti jasad, jasad. Ya. Kenapa engkau tidak mau sujud kepada Adam yang jasadnya aku ciptakan dengan kedua tangan? Mungkinkah Allah pembohong tidak punya tangan mengatakan aku ciptakan Adam dengan kedua tanganku? Ya. Kalau kita mengatakan Allah tidak punya tangan, tidak seperti kita, berarti Allah bohong. Ya. Mengatakan menciptakan Adam dengan kedua tanganku, padahal Allah tidak punya tangan, berarti Allah bohong, berdusta. Ya. Dan para sahabat, satu pun tidak ada yang mengatakan tangan Allah kiasan, wajah Allah kiasan, telapak kaki Allah kiasan, Allah bersemayam di arsy kiasan, Allah turun ke langit dunia kiasan. Tidak ada satupun sahabat yang mengatakan seperti ini. Ya. Seluruh sahabat dalam masalah akidah bersepakat. Tidak ada yang berselisih. Ada sedikit tentang apakah Rasul pernah melihat Allah atau belum. Ini hanya apa pemahaman saja. Artinya kalau ditelusur sama. Ya. Karena Aisyah mengatakan Rasul belum pernah melihat Allah. Ibnu Abbas mengatakan Rasul pernah melihat Allah. Karena melihat yang dimaksud oleh Aisyah beda dengan melihat yang dimaksud oleh Ibnu Abbas. Kalau yang dimaksud oleh Aisyah melihat itu dengan mata, betul. Tapi yang dimaksud itu tidak pernah. Rasulullah belum pernah melihat Allah dengan mata. Tapi yang dimaksud oleh Ibnu Abbas basoriyah, hati atau dalam mimpi. Karena melihat ada tiga, basoriyah, qalbiyah, manamiyah. Melihat dengan mata, melihat dengan hati, kan ihsan. Apa itu ihsan? Kan melihat Allah, seolah-olah melihat Allah. Berarti dengan apa? Dengan hati. Enggak mungkin dengan mata. Kemudian manamiyah, mimpi, lewat mimpi. Tentang mimpi, melihat mimpi itu berarti melihat, maka itu jelas dipakai dalam kaidah bahasa Arab. Yes. Intinya bahwa akidah seluruh para sahabat sama. Yes. Nah, kitab inilah tipis sedikit yang akan kita bahas. Ini agak lebar, agak panjang karena syarah, ya, syarah. Kita bukan ulama, maka kita mengikuti penjelasan para ulama. Dalam memahami sebuah kitab, kita ikuti pemahaman para ulama. Ini lebih aman daripada pemahaman kita sendiri. Pemahaman antum sendiri, pemahaman saya sendiri, bahaya. Kita lebih baik mengikuti pemahaman Syekh Utsaimin, pemahaman Syekh Al-Albani, pemahaman Syekh Ibn Baz, ya, ini lebih aman. Jangan memahami dengan pemahaman kita sendiri. Ya. Nah, kitab yang barangkali antum miliki mungkin agak tebal karena syarah, bukan karena matan. Kalau matan, sekali lagi sedikit, ringkas, pendek. Karena akidah sekali lagi singkat, pendek, ya. Karena tidak jauh dari rukun iman. Akidah itu kan tidak jauh dari rukun iman. Ada berapa? 6. Jawaban Nabi atas pertanyaan Jibril, akhirni anil iman, ada 6. Nah, sekitar itu, ya, hanya dibedarkan beriman kepada Allah, Allah yang bagaimana, yang bersemayam di Arasy, yang kedua tangannya menciptakan Adam, yang tangan kanannya akan menggulung langit, seperti itu. Ya. Langsung saja kita masuk ke tulisan Syekhul Islam. Yeah. Sekali lagi kitab ini diberi judul oleh beliau Aqidah Wasidiyah karena untuk memberikan kehormatan kepada qadhi tersebut. Qadhi Wasid, maka disebut Wasidiyah. Ini kan sekedar nama. Bukan berarti ada akidah dalam Islam, istilahnya akidah wasitiyah, bukan. Ini nama kitab, bukan nama akidah. Akidahnya akidah Islam, akidah para nabi dan rasul, akidah para sahabat. Yes, ini bukan nama akidah, tapi nama kitab. Nama kitab kan terserah, mau dibeli nama apa saja terserah yang menulis. Yes, ada kitab namanya Taman Orang-Orang Soleh, ya, yeah. Apa? Ya, betul ini, ya. Yeah. Ada kitab namanya Ibu, ya, yeah. Atau Besar Induk, apa? Lalu, ya, yeah. Suka-suka yang ngasih nama yang si penulisnya. Di sini beliau mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, yeah. Tidak dengan khutbatul hajat. Ya, yeah. Tidak seperti Syekh Al-Albani mengawali kitabnya dengan khutbatul hajat umumnya, ya, yeah. Tidak semuanya. Dan begitulah ulama. Ulama itu memasyhurkan sunnah Nabi di saat sunnah ini mati. Ya. Sebelum tampilnya Syekh Al-Albani, sedikit sekali, hampir-hampir tidak ada ulama yang mengawali dengan Ibn al-Hamdalillah, Ahmadu, dan seterusnya. Nah, tampil dulu. Begitulah. Sebagaimana Syaikhul Islam Ibn Taimiyah? Di saat akidah Asy'ariyah Maturidiyah dianggap sebagai ahlus sunnah wal jamaah, beliau tampil. Yes, itulah para ulama. Karena apa yang masyhur di kalangan kaum muslimin, bahkan apa yang masyhur di kalangan ulama, belum tentu benar. Belum tentu benar. Ya, hari itu kan akidah Asy'ariyah Maturidiyah masyhur sekali. Ya, abad ke-6 menjelang abad ke-7 masyhur sekali. Tapi tidak benar. Seperti pernah waktu itu cadar itu wajib, ini masyhur. Masyhur sekali. Cadar itu wajib, masyhur. Maksudnya di kalangan ulama salaf ya. Atampir Syalbani dengan kitabnya Jilbab Al-Mar'atus Shalihah, ini pun menggegerkan para ulama, mengatakan tidak wajib. Mengatakan tidak wajib. Ini ulama salaf geger juga. Ya. Nah, tapi karena hujahnya kuat, dalilnya kuat, maka banyak yang rujuk. Ya. Nah, begitu seterusnya. Maka kita, antum, para pelajar, kita semua, tidak boleh jumud. Tidak boleh jumud. Oh, satu-satu salaf bilang begitu semua. Enggak, ya. Ilmu itu, tasawur. Ilmu seorang muslim itu tidak jumud, tidak seperti tembok, batu. Ya begitu terus selamanya. Ilmu tidak. Lihat Syalbani, hari ini mendoakan hadis di lain waktu mensahihkan. Hari ini mensahihkan, di lain waktu mendoakan. Ini hal yang biasa. Ya, ini bukan tercela beliau. Insya-Allah, ya, seperti yang didudukan oleh Doktor hadis di kita ini, Syalbani, Islam, ya, kadang mendoaifkan, kadang mensahihkan. Imam Bukhari seperti itu, Imam Syafi'i seperti itu. Ilmu berkembang. Dan beliau tidak takut dikatakan seperti itu. Karena ilmu itu berkembang. Ya, dan itu wajar. Apa kita tidak tahu bagaimana qaulul qadim, qaulul jadid, pendapat lama, pendapat baru, siapa? Maksudnya semua orang tahu. Siapa yang baca tentang Imam Syafi'i tahu. Ada pendapat dahulu, pendapat kemudian. Ya. Waktu di Baghdad, waktu di Mesir. Oke. Bahkan Imam Ahmad bisa sampai 3 pendapat, 4 pendapat dalam sebuah permasalahan. Oke. Dalam sebuah permasalahan Imam Ahmad berpendapat jamaah kedua boleh. Ya. Jamaah kedua setelah jamaah pertama selesai boleh. Ini menyelisihi seluruh imam yang 3. Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i mengatakan jamaah kedua tidak boleh. Bahkan tegas-tegas Imam Syafi'i mengatakan bid'ah jamaah kedua. Imam Ahmad membolehkan. Dalam satu qaul, dalam qaul yang lain di kitab lain, beliau juga membid'ahkan, menyalahkan. Nah, maka bagi para pelajar tidak boleh dengan satu pendapat. Ya, berupun baca pendapat langsung ditirukan. Ya, ini pendapat ini, ini pendapat ini, ini pendapat ini. Mana yang terkuat? Dan kita tidak boleh bingung. Oh, kata Syalbani begitu, ya kata Syah bin Bas begitu. Enggak boleh bingung bagi para pelajar. Karena jika berselisih para ulama, kembali kepada kaidah. Kembali kepada kaidah. Apa kaidah? Idza waradal athar batalan nadhar. Apabila sudah ada dalil, maka batal seluruh pendapat siapapun. Nah, siapa yang punya dalil, itulah hujjah. Yeah. Beliau mengawali kitab ini dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iktidaan bi kitabillah, mengikuti kitab Allah. Apa? Al-Quran. Antum baca Al-Quran. Surat pertama apa? Al-Fatihah. Ya. Ayat pertama dari surat Al-Fatihah apa? Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Maka seluruh imam, hampir seluruh imam mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Iktidaan bi kitabillah, mengikuti Al-Quran. ya, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Ustaz Ahmad, mengawali kitabnya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Karena Bismillahirrahmanirrahim ini sunnah bagi siapa yang akan melakukan kebaikan apapun. Kullu amrin dibalin la yubda'u fihi bi bismillah fahuwa Allah. Setiap amal kebaikan yang tidak diawali dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, maka terputus kebaikan. Ya. Maksud kebaikan di sini yang halal. Yang halal. Ya. Makan, minum, ya. Tanda tangan, tanda tangan kan halal, mubah, tidak haram. Ya, nyelak motor, hidupin mesin, ya, gelar dagangan, buka toko, ini dengan bismillah itu semua akan berubah, baik halal. Gitu. Ah, tentu tidak boleh dipraktekan ketika melakukan keburukan, ya, ketika mau melakukan keburukan, menonjok orang bismillah, mau orang bismillah, ya tidak. Saya kira kaum muslimin tidak diajari, mereka paham itu. Contoh yang mudah saja, barangkali antum kenal ya, tahu. Setiap makan dia baca bismillah, setiap mau minum baca bismillah. Begitu ngerokok enggak, ya enggak. Antum perhatikan, ya kan banyak diantara orang-orang yang makan minum, nah, coba antum perhatikan pasti ngerokok bismillah, ya enggak. Mereka tahu, ini enggak baik. Gitu. Mereka tahu. Maka mereka tidak mengucapkan itu. Saya belum pernah dengar. Ya. Saya kira enggak ada. Pernah kalian pernah dengar, pernah lihat, ya. Merokok bismillah. Ya. Atau setidaknya Pak yang biasa makan minum tangan kanan, tangan kiri apa tidak sunnah, ya. Merokok enggak dibahas. Lu ngerokok tangan kanan itu enggak sunnah itu. Ya, tangan kiri ya. Enggak dibahas, kan ini rokok. Ya. Beda kalau makan minum. Gitu. Nah, ini menunjukkan bahwa kaum muslimin diberi ilmu oleh Allah dalam hal-hal tertentu. Bagaimana bismillah atau bismillahirrahmanirrahim? Ini pun tambahan ilmu. Ya. Kita boleh membaca bismillah dan boleh bahkan lebih baik membaca bismillahirrahmanirrahim di tempat-tempat yang memang tidak dicontohkan oleh Nabi, tidak diatur oleh Nabi, tidak dibatasi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tanda tangan misalnya, Nabi enggak ngatur. Maka bismillah silakan, bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Buka toko, gelar dagangan, Nabi enggak contohkan. Maka bismillah silakan, bismillahirrahmanirrahim lebih baik. Ya, tapi makan, minum, kemudian wudu, ini Nabi telah contohkan dengan baca bismillah. Maka bismillahirrahmanirrahim berarti tidak mencontoh Nabi. Karena yang terbaik adalah mencontoh Nabi. Bukan apa? Bukan mentang-mentang banyak kemudian baik. Namanya bismillahirrahmanirrahim ya tentu lebih baik dari bismillah. Memang betul Nabi contohkan bismillah, tapi bismillahirrahmanirrahim ya lebih baik. Ya, karena ada pujian tambahan, Ar-Rahman Ar-Rahim. Ya. Kalau begitu, bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahil alamin lebih baik. Alhamdulillahil alamin rahim lebih baik. Maliki yaumiddin sampai amin, kan jadi kacau. Ya, kalau main seperti itu. Ya. Baca Al-Fatihah belum makan, jatuhnya bid'ah. Ya, maka tidak bisa. Qaidah bismillahirrahmanirrahim lebih baik dari bismillah ini letaknya di mana? Kalau letaknya ketika gelar dagangan, tanda tangan, nyelang motor, hidupin mesin, buka toko, iya. Karena memang Nabi tidak membatasi. Nabi tidak mencontohkan. Adapun yang Nabi telah contohkan bismillah saja, maka bismillahirrahmanirrahim tidak baik. Ya, seperti tadi, makan, minum, wudu, tidak ada riwayat beliau mencontohkan bismillahirrahmanirrahim. Beliau hanya contohkan bismillah saja. Bagaimana dengan sholat? Faedah tadi perlu dirinci lagi. Seluruh amal baik, baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, keluar rumah bismillah, buka pintu mobil bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, mau nolong orang bismillah, mau mulai dagang bismillah, mau sholat bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, tidak. Mau sholat baca bismillah, tidak. Karena Nabi tidak pernah mencontohkan baca bismillah atau bismillahirrahmanirrahim ketika mau sholat. Ucapan pertama yang keluar dari lisan Nabi ketika sholat, ketika mau sholat, mengawali sholat adalah Allahu Akbar. Tidak ada yang lain. Tidak bismillah, tidak bismillahirrahmanirrahim, tidak al-fatihah, tidak ta'awudz, tidak qul a'udzu binnas, bagaimana yang dipraktekkan sebagian saudara-saudara kita kaum muslimin, ya, mengikuti apa yang ditulis oleh Al-Ghazali di dalam kitab Ihya. Beliau mensunahkan membaca An-Nas, karena surat An-Nas ini isinya perlindungan dari setan, baik setan manusia atau jin. Padahal kita sholat, setan datang kepada orang yang sholat untuk menggoda. Maka baik sekali sebelum sholat baca qul a'udzu binnas. Ini wahyu apa ra'yu? Ya, ini ra'yu apa wahyu? Ini dalil apa logika? Logika, ini bukan dalil. Ini bukan dalil. Kalau dalil dari Nabi, apa ada riwayat dari Nabi bahwa beliau baca qul a'udzu binnas malikin nas ketika menjelang sholat? Tidak ada. Tolak. Ya. Karena apa yang dicontohkan oleh beliau itu yang terbaik. Apa yang tidak dicontohkan oleh beliau bid'ah. Kalau itu ibadah. Sholat jelas ibadah. Wastinadan ila sunnatir rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan ini disandarkan kepada sunnah rasul sallallahu alaihi wasallam. Secara sunnah rasul sekali lagi mengawali segala perbuatan baik dengan bismillah atau bismillahirrahmanirrahim, dan tergantung contoh dari Nabi. Wa i'rabul basmalati wa ma'naha takallama fihi an-nasu katiran. Tentang i'rab bismillah, berikut makna bismillah. Ini manusia yang maksud ulama, banyak pembicaraan, banyak perselisihan. Ya. Yeah. Bismillah. Yeah. Mestinya ada apa di sini? Ya. Yeah. Kan bi ismi. Ada dua kan? Bi dengan isim nama. Ya. Yeah. Isim itu huruf pertamanya apa? Alif. Setelah bismillah, alifnya hilang. Kemana ini? Ya. Yeah. Kemana ini? Ya. Yeah. Ini pun bagian dari pembahasan para ulama al-Lughah. Wa ahsanu ma yuqalu fi dzalik. Ucapan terbaik dari para ulama tentang makna bismillah. Ini langsung berusihat mana yang terbaik. Coba kalau kita tanpa para, enggak tahu. Ya, kita bukan ulama. Bagaimana kita bisa menilai ulama-ulama ini mana yang baik, mana yang lebih baik, mana yang kurang? Tentu enggak tahu. Nah, dengan hal seperti ini kita selamat. Daripada dengan ra'yu kita, mending kita mengikuti seorang ulama. Ya, ittiba bukan taklid. Kalau taklid kan tidak tahu dasarnya, ikut saja. Ya. Ini ittiba, mengikuti dengan tahu dasarnya. Annaha muta'alliqatun bi fi'lin mahdhubin muta'akhirin munasibin lil maqam. ada fi'il. Fi'il apa fi'il? Kata kerja, ya, kata kerja. Ada kata kerja yang mahdhuf. Apa mahdhuf? Hilang, dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim, itu ada kata kerja yang dihilangkan. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, kan enggak ada kata kerjanya. Mestinya ada, hilang. Ya. Mutaakhirin, yang diakhirkan. Munasibin lil maqam, yang sesuai dengan apa yang dia maksud. Ya. Maka orang mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, maksudnya apa? Dia tahu, kita enggak tahu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Saya mau antum enggak tahu saya mau apa, ya kan? Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya mau apa? Antum enggak tahu, saya tahu. Antum baca bismillahirrahmanirrahim mau ngapain? Saya enggak tahu, antum tahu. Ya. فَإِذَا قَدَّمْتَهَا بَيْنَ يَدَيِ الْأَكْلِ يَقُولُ التَّقْدِيرُ بِسْمِ اللَّهِ آتُ. Ketika seseorang mau makan, maka ada kalimat yang dihilangkan. Apa? Saya mau makan. Dengan nama Allah, saya makan. بِسْمِ اللَّهِ آتُ. Ya, itunya hilang. Dengan nama Allah saya tanda tangan, tanda tangannya hilang. Dengan nama Allah saya buka toko ini. Dengan nama Allah saya ini, saya itu. Itu hilang, mahdhuf. Ya, ya seperti menyembelih kan? Bismillah ya Allah Akbar. Menyembelihnya tidak disebut. Menyembelihnya tidak disebut. Mahdhuf. Silahkan. Dihilangkan. Allahumma taqabbal min fulan wa min ali fulan. Ya. Atau ya Allah terimalah ini dariku dan dari keluargaku. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha, Allah Maha Besar. Saya menyembelih dari itu. Padahal maksudnya itu. Maksudnya dengan nama Allah saya sembelih kambing ini. Maksudnya itu. Nah, menurut beliau ada fi'il yang maksud. Begitu juga ketika orang mau membaca sesuatu, baca Al-Quran misalnya, baca surat Waqiah misalnya, baca surat Yasin misalnya, nah, dia membaca bismillah sebelum baca ayat pertama, maksudnya bismillahi aqra', dengan nama Allah yang Maha Pengasih dan Penyayang saya akan membaca surat Waqiah ini. Dan ya, nah, inilah sebagian makna dari makna-makna bismillah yang banyak sekali dibahas oleh para ulama. Beliau memilih yang terbaik menurut beliau. Kenapa di akhir? Kenapa tidak di awal? Ya. Kan kenapa tidak begini? Saya membaca bismillah. Ya, saya makan bismillah. Saya menyembelih dengan nama Allah bismillah. Kenapa diakhirkan? Dengan nama Allah saya menyembelih. Dengan nama Allah saya makan. Dengan nama Allah saya minum. Kenapa diakhirkan? Ini ada dua faedah. Ada dua poin. Yang pertama, al-khatab. Pembatas. Pembatas. Sekiranya antum yang belajar bahasa Arab tahu bahwa mengakhirkan sesuatu yang mestinya diawalkan atau mengawalkan sesuatu yang mestinya diakhirkan itu yufid khatam. Berfaedah al-khatam, pembatas. Ya. Kan banyak dalam Al-Qur'an yang dibalik. Ya. Yang dibalik. Salah satunya ini. Mestinya ini di depan, bukan di belakang. Ya. Lillahi mulkus samawati wal ardh. Ini kebalik. Ini terbalik, ini dibalik. mestinya mulkus samawati wal ard lillah. Gitu. Ini lillahnya di depan. Lillahi mulkus samawati wal ard. Gitu. Mestinya mulkus samawati wal ard lillah. Kerajaan langit dan bumi itu milik Allah. Ini dibalik, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Kalau bahasa kita ada bedanya enggak? Bahasa Indonesia. Ya, ada sama aja, gaya-gayaan aja. Ya, gaya-gayaan aja. Ya, datanglah sang guru, ya. Sang guru datang. Apa bedanya coba? Bahasa kita ya. Enggak ada bedanya. Apa bedanya? Konsekuensi hukum begitu enggak ada. Bakarat ada. Ada. Ketika orang mengatakan mulkus samawati wal ardillah dengan mengucapkan lillahi mulkus samawati wal ard, beda. Beda. Kalau mulkus samawati wal ardillah, kerajaan langit dan bumi itu milik Allah, bisa untuk yang lain juga. Tapi kalau lillahi mulkus samawati wal ard, maka tidak mungkin ada kerajaan langit dan bumi yang milik selain Allah. Tidak ada. Nah, dibalik. Ya. Ah, begitu juga ini. Begitu juga ini. Oleh karena itu terjemahan yang tepat, terjemahan yang tepat hanya milik Allah kerajaan langit dan bumi. Mana hanyanya? Kan enggak ada. Hanyanya dalam bahasa Arab fakot enggak ada fakotnya kan? Hanya kan fakot itu enggak ada fakotnya. Kok diterjemahkan hanya? Ah, itulah. Karena bahasa Indonesia kurang kaya, maka perlu tambahan-tambahan. Ya. Dalam bahasa Arab, walaupun tidak ada kalimat hanya, tidak ada kalimat faqat, tetapi bermakna seperti itu, bahkan lebih kuat. Inilah bahasa Arab. Maka sengaja Allah turunkan Al-Quran dalam bahasa Arab. Ini sengaja, bukan kebetulan. Bukan kebetulan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir di Arab. Ya, bukan. Bukan kebetulan. Jadi bagaimana? Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah saya membaca, dengan nama Allah saya makan. Maknanya hanya dengan nama Allah saya membaca, hanya dengan nama Allah saya menyembelih, hanya dengan nama Allah saya makan. Dan pembatas al-hasab. Ya. La aqra'u illa bismillah. Aku tidak membaca kecuali dengan nama Allah. Antum bisa dilihat ini, alifnya muncul. Padahal bismillahirrahmanirrahim enggak ada alifnya. Begitu bismillah di sini alifnya muncul. Ini bagian dari pembahasan kenapa bismillahirrahmanirrahim alifnya hilang. Itu yang pertama ya, al-fathah. Yang kedua, tayammunan bil bada'ati bi ismillahi subhanahu wa ta'ala, mengawali ya, mengawali dengan nama Allah ya. Jadi Allahnya diawalkan. Tidak, saya makan dengan nama Allah, saya minum dengan nama Allah, saya menyembelih dengan nama Allah, tidak, tapi mengawalkan Allah. Dengan nama Allah saya makan, dengan nama Allah saya minum. Ya, mengawalkan. Wa nuqaddiruhu khassan li'anna al-khass adallu 'ala al-maqsud min al-'am. Selain itu ada pengkhususan. Ada pengkhususan. Karena khusus, kekhususan ini lebih kuat dari umum. Kalau ada sesuatu yang khusus bertemu dengan sesuatu yang umum, maka yang menang yang mana? Yang khusus. Yang khusus. Hurrimat 'alaikumul maitatu. Diharamkan kepada kalian bangkai. binatang yang tidak disembelih, mati tanpa disembelih, bangkai. Umum apa khusus? Umum, bangkai apa saja? Bangkai ayam, bangkai itik, bangkai sapi, bangkai kerbau. Ya, ini umum. Nah, datang dalil khusus. Datang dalil khusus bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam menghalalkan bangkai ikan, seluruh hewan yang hidup di air, seluruh hewan yang hidup di air, walaupun mungkin di darat juga hidup, tetapi dia bisa hidup di air, bukan lama di air, bukan, ya, bisa setengah harian di air, ya, enggak. Perenang-perenang yang ulung itu kan apa jadi halal enggak ya? Kan ada mungkin ya manusia entah bohong atau tidak yang bisa berjam-jam di air ya, bangkainya tetap haram karena dia tetap hidupnya di darat, enggak bisa dihidup di air, hanya kebetulan saja bisa lama. Kalau ini mau bertahun-tahun di air hidup, di darat juga bisa hidup. Ya, asal memang seperti itu halal. Ya. Jadi kaidah hidup di dua alam, hidup di air di darat haram, tidak ada. Ya, kaidah ini tidak ada, tidak dikenal oleh para imam. Yang ada kaidah bahwa haram itu binatang dikatakan haram kalau satu. Langsung disebut dalam Al-Quran dan Sunnah. Jadi seperti bangkai tadi, babi yang disembelih dengan nama selain Allah, himar ahliya, keledai Cina, ya, yang bertaring dan berkuku tajam, taring dan kukunya dipakai untuk menerkam mangsanya, ya. Yang kedua yang membahayakan. Apapun yang membahayakan badan kita berakibat pada kematian haram. Secara aglabiah kalau minum itu mati atau terancam mati, maka itu haram. Kemudian yang dilarang dibunuh. Dilarang dibunuh seperti semut, burung surat, ya. Katak. Hadis saya ya Imam Ahmad disebutkan bahwa Nabi melarang kaum muslimin membunuh katak kodok. Dilarang dibunuh berarti haram. Kucing, Nabi melarang membunuh kucing, ya, berarti haram. Kemudian yang disuruh membunuh seperti ular, tikus, rajungking, lipan, ini binatang-binatang yang disuruh membunuh haram. Ya. Habis waktu. Ya, kita lanjutkan nanti. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Jelas ini judi haram. berlomba balapan menang ada 10 orang. Siapa yang mau ikut bayar 10.000. Ya. Nanti hadiahnya 100.000. Jelas ini ada kalah, ada menang. Kalau saya ikut, saya menang, maka saya mendapatkan uang 100.000. Berarti saya menang. Yang lain kalah. Yang lain rugi. Kalau saya tidak menang, berarti saya rugi. Hilang 10.000. Bagaimana 1.000? Iya 1.000. Bagaimana 500 perak? Iya 500 perak. Judi kan dari yang miliaran sampai yang 500 perak, 1.000 perak. Sama. Sama-sama judi. Sama-sama. Apa dalil dilarang membunuh dan memakan kucing? Tentang memakannya tidak ada, tapi masuk dalam kaidah bahwa binatang yang dilarang dibunuh otomatis dilarang memakan. Ini istidlal, ini pemahaman dari sebuah jeli. Ya. Adapun yang berpendapat bahwa bersaring dan berkuku tajam itu haram kalau buat, maka kucing ini kan tidak buas, jinak, ya. Salah. Kucing ini buas bagi siapa? Bagi mangsanya. Kucing ini buas bagi siapa? Bagi tipu. Ya, bagi hewan-hewan yang menjadi yang akan dimangsa oleh si kucing, ya, dengan taring dan kukunya dipakai untuk menerkam mangsanya itu, maka ini haram. Sesuatu yang sangat jelas, ketika Rasul membunuhnya saja tidak boleh, bagaimana memakannya? Ya, apa bisa kita memakan sesuatu yang tidak boleh dibunuh? Menyembelih tentu membunuh. Ya, menyembelih pasti membunuh, membunuh belum tentu menyembelih kan? Menyembelih pasti membunuh. Ketika Nabi melarang membunuh kucing, berarti menyembelih kucing haram. Padahal untuk memakan kucing harus disembelih dulu. Tidak mungkin tidak disembelih dulu, padahal menyembelihnya pun haram. Ya, saya kira ini sesuatu yang sangat jelas sekali. Ya. Ya. Ada larangan. Ada larangan jual beli kucing, anjing, patung. Ya, ada larangan. Apa yang mengharamkannya apa? Buat? Enggak. Ya. Dilarang membunuh? Enggak. Disuruh membunuh? Enggak. Jadi sudah kita bahas. Enggak ada kaidah dua alam haram, enggak ada. Hewan yang hidup di air dan di darat haram, kaidah ini tidak ada. Ya, yang sering diajarkan di madrasah-madrasah anak-anak kita, kodok haram karena hidup di dua alam, keliru. Kodok haram betul, tapi bukan karena hidup di dua alam, tapi karena Nabi melarang kita membunuh kodok, membunuh kucing, membunuh burung turut dan membunuh apa? Dalam rangka mengusir. Kalau bisa mengusir jangan membunuh, ya. Misalnya ada semut di situ, kita bisa usir. Caranya bagaimana? Itu semut ke situ karena apa? Ada makanan yang manis, ya. Ada potong makanan yang manis. Kita ambil saja makanan yang manis itu, kita buang. insyaallah dalam hitungan menit itu semut tidak ada, tidak akan di situ tuh, ya. Dia akan cari tempat lain, masuk ke liangnya masing-masing, insyaallah. Ya. Jangan tidak mau tahu kenapa semut di situ, langsung kita semprot pakai baygon misalnya, atau kita injak-injak, jangan. Ya. Jadi usir dulu. Usir dulu. Kecuali membahayakan, tiba-tiba masuk ke kuping misalnya, kita korek-korek dan mati. Nah ini badan kita lebih kita utamakan daripada semut, kodok, dan lain-lain. Penghulu KUA pernah mengundurkan pernikahan masyarakat karena banyaknya calon-calon pengantin. Apakah hal itu sesuai sunnah? Kalau cuma masalah teknis ya nggak apa-apa. Ini kebanyakan itu aja ya. Ya sebetulnya kan tanpa penghulu kan enggak. Penghulu ini kan sekedar biar dapat surat nikah kan, biar nanti anaknya lahir punya akta kelahiran dan seterusnya. Adapun kalau pengen nikahnya sah, ngapain pakai penghulu? Ya, nah, ini yang berhak menikahkan seorang wanita dengan seorang laki-laki siapa? Iya, wali, ayahnya si wanita itu, atau abangnya, atau saudara bapaknya dan seterusnya. Ya, bukan penghulu. Kecuali wanita yang tidak punya wali. Wanita yang sebatang kara, tidak punya wali, atau keluarganya Kristen semua, non-Muslim, maka dia tidak punya wali. Maka walinya penghulu tadi, wali hakim, yang diakui oleh negara. Negara kita telah menunjuk satu badan yang bernama KUA, di dalamnya terdapat penghulu. Adapun punya wali, punya ayah Muslim, tidak perlu pakai penghulu. Kalau sekedar ingin sah. Kalau ingin dapat surat nikah, ya harus dengan penghulu. Membaca takbir dan tahmid setelah sholat pada 3 hari tasyrik, apakah itu sunnah? Mengkhususkan tidak. Salah satu pendapat, tapi yang lemah. Yang rajih, yang kuat, kapan saja. Setelah sholat, sebelum sholat, di pasar, bahkan Ibnu Umar masuk ke pasar di hari-hari tasyrik itu mengumandangkan takbir. Jadi tidak hanya di masjid, ya, sambil bengong nunggu kereta misalnya, nunggu bus, takbir. Dan ini sunnah yang mati saya kira ya. Kita tidak mendengar takbir bergema di mana-mana di hari tasyrik kecuali di masjid-masjid. Padahal para sahabat bukan hanya di masjid. Di rumah, di pasar, kalau kita di kantor, ketika memungkinkan, ya, di bus, di kereta, kan mayoritas muslim. Tapi, dan keras, dan tidak diatur-atur, ya, boleh berbarengan dengan yang lain, tidak diatur-atur. Satu orang, kemudian banyakkan rame, satu orang, kemudian rame, tidak. Apa yang Rasul baca ketika hendak memakai terompak? Bismillah atau Bismillahirrahmanirrahim. Saya tidak tahu. Kalau ada riwayat Bismillah, tentu kita wajib Bismillah saja. Ya. Kalau tidak ada riwayat, maka Bismillah boleh, Bismillahirrahmanirrahim. Apa benar Ibnu Taimiyah membolehkan demonstrasi? Karena kebanyakan orang yang berdemo berdalil pada pengalaman hidup Ibnu Taimiyah. Saya kira tidak ya. Saya kira tidak. Beliau ulama yang berpegang kepada manhaj salaf, dan manhaj salaf mengharamkan kaum muslimin menentang penguasa, menentang kebijakan penguasa. Demo itu kan mayoritas menentang kebijakan penguasa kan. Penguasa menaikkan BBM, ditentang. Demo penguasa memecat seorang menteri, ditentang oleh pendukung menteri itu demo. Ini tidak boleh. Apapun keputusan seorang penguasa tidak boleh ditentang, kecuali keputusan yang maksiat. Dia mau memecat siapa terserah dia, enggak dosa. Kecuali dia mengatakan jangan pakai jilbab, pegawai negeri tidak boleh pakai jilbab. Nah, ini maksiat, tidak boleh kita taati. Kalau tidak maksiat, wajib kita taati. Bolehkah berkorban untuk orang tua saya yang sudah meninggal? Tidak boleh. Karena ini tidak pernah dilakukan oleh para sahabat. Yes. Ada beberapa ulama, termasuk Syekh bin Baz, yang membolehkan ini, karena ini bagian dari sedekah. Tapi ini pendapat lemah sekali. Yes. Dan menyalahi pendapat ulama yang lain, yang lebih berpegang pada jari. Karena apa? Para sahabat tidak pernah ada yang melakukan. Laukana khairan nasabakuna ilaih. Kalau ini baik, tentu para sahabat yang pertama kali melakukan. Enggak ada riwayat para sahabat menyembelih hewan kurban ini untuk ayahku, untuk ibuku, untuk kakekku yang muslim yang sudah wafat. Tidak. Idza warada al-athar batalan nadzir. Apabila sudah ada jadi, maka batal seluruh pendapat. Bagaimana cara menghadirkan sholat khusyuk karena saya jarang sekali khusyuk? Yang pertama, tidak mungkin kita bisa khusyuk kalau cara sholat kita tidak sama dengan cara sholat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kau itu khusyuk yang tidak dikehendaki oleh Allah dan Rasulnya, ya. Yeah. Maka berbicara tentang sholat khusyuk diawali dari apa? Wudu. Apakah wudunya sudah mencontoh Nabi? Ya. Yeah. Apa iya Nabi mencontohkan wudu dengan menepuk-nepuk jidat seperti ini? Apa dengan 10 jarinya beliau menempelkan ke kepala semuanya? Itu dibahas. Ya. Yeah. Kemudian mulai dari takbiratul ihram, apa yang dicontohkan oleh Nabi, habis itu baca apa, dan seterusnya. Setelah itu baru bahas sholat khusyuk. Ya, karena yang harus kita perhatikan pertama kali kewajiban. Apa kewajiban yang dituntut dari sholat? Sallu kama ra'aitumuni usalli. Sholatlah kalian persis seperti cara sholat. Wajib. Berarti cara sholat kita mencontoh Nabi persis dengan sholat Nabi wajib. Maka jika Nabi menunjuk dengan jari misalnya, kita tidak menunjuk dengan jari, berdosa kita, karena kita tidak mengikuti kewajiban, tidak melaksanakan kewajiban, berdosa. Walaupun sholat kita sah, sholat kita sah tanpa menunjuk jari, tapi berdosa. Kenapa berdosa? Tidak taat kepada Nabi. Dan Nabi mengatakan sholatlah seperti caraku. Acara Nabi sholat ketika sahajat menunjuk dengan jari. Kok kita enggak menunjuk? Kita tidak taat kepada Nabi. Tidak taat kepada Nabi, dosa. Kita dilarang berbicara ketika khutbah Jumat. Tetapi bagaimana dengan ucapan-ucapan salawat? Karena khatib menyebut-nyebut nama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana jamaah yang tertawa-tawa karena khatib Jumat khutbahnya? Yang pertama, berbicara terlarang ketika dia berbicara dengan jamaah lain. Adapun dia berbicara dengan khatib, boleh. Ada beberapa dari Nabi sedang khutbah Jumat, datang seseorang bertanya sesuatu, mohon minta waktu. Nabi putuskan khutbahnya. Nabi mendekati orang itu, bahkan diberikan tempat duduk. ya, lalu diteruskan lagi khutbahnya, tidak diulang. Berarti boleh antara jamaah dengan khatib berbicara. Dalil lain, Arab Badui datang kepada Nabi yang sedang berkhutbah, memohon kepada Nabi untuk minta hujan kepada Allah. Maka Allah turunkan hujan detik itu juga. Berarti berbicara dengan khatib boleh. Ketika berbicara saja boleh, apalagi selawat yang menyambut ucapan khatib. Khatib mengucapkan Rasulullah, kita mengucapkan sallallahu alaihi wasallam, tentu boleh. Ya, dengan gerakan bibir kita saja, gerakan lidah kita saja sudah perlu dengan teriak-teriak sallallahu alaihi wasallam, Allahumma shalli alaihi, tidak perlu. Kalau khatib ini memancing-mancing tertawa lucu, ini jelas melanggar sunnah. Karena dalam khutbah Jumat, khutbah Aid dan khutbah-khutbah yang lain, sifatnya serius. Bahkan Nabi istadda ghadabu, terlihat jelas kemarahan beliau. Marah. Jadi Nabi ketika khutbah Jumat marah. Ka'annahu mundiru jais, seolah-olah Nabi sedang menjadi komandan pasukan. Komandan pasukan ya tentu marah-marah, teriak. Ya, enggak sambil tertawa kayak ngobrol. Ya, tidak seperti ini, santai. Marah-marah. Nah, ini sunnahnya. Ya. Maka para khatib yang berkhutbah dan memancing tawa, hendaknya mereka bertaubat. Ya, itu menyelisihi sunnah. Bagaimana dengan hewan seperti ayam yang halal dimakan, akan tetapi disembelih dengan mesin yang tidak jelas ketika disembelih menyebut nama Allah atau tidak, seperti di MACD, KFC dan sebagainya? Yang pertama, mengikuti apa yang ditanyakan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, ya Rasul, kami sering diberi daging. Kami tidak tahu apakah daging ini ketika disembelih membaca bismillah atau tidak. Nabi jawab, apa? Gimana ya Rasul, halal apa haram, bagaimana? Nabi jawab, bacalah bismillah saat engkau makan. Lihat, ini jalan keluar yang luar biasa. Menjawab subhat orang-orang yang mengatakan ini yang menyembelih siapa, baca bismillah atau tidak. Lihat Nabi SAW, dilaporkan oleh Aisyah, kami tidak tahu. Kecuali jelas tahu. Ya, jelas tahu itu ayam yang menyembelih tetangga kita yang Buddha atau Hindu. Kita tidak tahu. Dan kita hidup di Indonesia, apalagi di Jakarta ini, mayoritas kaum muslimin, ya, kadang-kadang non muslim minta, ini yang di kampung yang suka motong ayam, ya, kadang-kadang non muslim Cina-Cina minta kepada tetangganya yang muslim untuk menyembelihkan. Ya, itu di negeri kita. Maka tidak perlu subhat seperti itu. Bagaimana dengan muslim? Boleh. Ketika memotong itu, ada yang menggerakkan mesin dan dia membaca bismillah. Ya, dia gerakkan mesinnya itu dan dengan mengucapkan bismillah. Ini insyaallah taala. Saya kerja di sebuah bengkel, terkadang ada yang servis memberi uang tip. Bagaimana hukumnya? Tanyakan kepada pemilik bengkel, halal apa tidak saya terima. Menerima ini harus dengan izin yang menggaji antum. Kalau yang menggaji antum mengatakan jangan, enggak boleh. Kalau dia bilang boleh, silakan, halal. Ya. Karena dalam perusahaan tertentu akan merugikan perusahaan uang-uang seperti ini. Tapi dalam perusahaan tertentu tidak. Misalnya para pelayan di restoran, ya, kembalian tidak diambil, ya. Ini hampir-hampir tidak merugikan perusahaan. Maka umumnya boleh. Tapi dalam keadaan tertentu bisa merugikan. Saya kira Anda tahu, ya. Ini sering-sering ngasih nih, nah, maka ambilkan terpat yang bagus, ya, padahal uangnya kurang, nah, akan merugikan perusahaan. Dia nggak amanah, kan? Gara-gara sering ngasih uang, nah, maka tanyakan kepada yang punya perusahaan, membolehkan atau tidak. Tadi dikatakan bahwa binatang yang dilarang dibunuh haram dimakan. Binatang yang disuruh dibunuh juga haram untuk dimakan. Mohon penjelasan. Iya. Iya. Disuruh membunuh ini bermakna tidak boleh dimakan. Itu pemahaman para ilmu, ya. Jadi binatang itu untuk diapa? Untuk dibunuh, bukan untuk dimakan. Ya. Nabi tidak mengatakan suruh sembelih. Nabi mengatakan suruh dibunuh, suruh dimusnahkan. Oleh karena itu nanti Nabi Isa turun di akhir zaman akan apa? Membunuh apa? Membunuh babi. Nah, ini salah satu dari bahwa yang disuruh membunuh itu haram. Maka Nabi Isa membunuh babi. Nah, babi haram dibunuh, ya terserah, yang penting cepat mati. Apa dilempar, apa ditembak, apa dibanting, ya, yang penting cepat mati. Jadi sekali lagi, binatang yang disuruh dibunuh haram, binatang yang dilarang dibunuh haram. Iya, anjing itu kan jenisnya macam-macam. Ada yang herder, ada yang serigala, ada yang ini, ada yang itu. Kalau itu jenis anjing, ya haram. Nah iya, kalau itu memang saya nggak tahu kayak apa. Kalau memang jenisnya anjing, ya haram. Kan anjing jenisnya macam-macam. Kan? Mungkin itu bagian dari anjing. Hanya istilah beberapa negeri disebut hyena atau apa. Ya. Yeah. Hah? Cicak disuruh membunuh. Ada riwayat bahwa Nabi menyuruh kita membunuh cicak. Di sahih Muslim, ya. Barang siapa yang membunuh cicak sekali pukul mati dapat pahala sekian. Dua kali pukul mati dapat pahala separuhnya. Tiga kali pukul baru mati dapat pahala separuhnya lagi. Dan begitu seterusnya. Nah, berarti cicak jelas haram karena disuruh membunuh. Iya, saya kira itu besar dan kecil aja, ya. Saya kira itu besar dan kecil aja. Ya. Persis sekali, mungkin suaranya agak berbeda, ya, karena kan kambing berbagai macam jenis, sapi berbagai macam jenis, maka masuk dalam sapi jenis yang oleh kita jauh sekali apa? Kerbau. Syahul Islam, ya, kerbau masuk di apa? Sapi. Padahal kan beda, ya, satu jenis. Unta berbagai macam jenis. Ah, maka cicak berbagai macam jenis. Kemudian wazak, ya, Nabi menyebutnya wazak. Mungkin cicak itu terjemahan dari wazak atau mungkin tokek, ya. Nah, kemudian anjing tadi berbagai macam jenis. Berdosakah kita bila tidak memenuhi janji kepada seorang meskipun kita sudah mendatanginya untuk menjelaskan ketidaksanggupan kita terhadap apa yang telah kita janjikan? Enggak usah terlalu pusing dengan orangnya, ya. dia mau marah dan seterusnya. Yang penting kita memang tidak mengingkari janji dengan sengaja. Ya. Yang penting Allah tahu, gitu kan. Minta maaf lewat telepon, SMS dan seterusnya. Yang penting kita tidak menjadi orang yang sengaja mengumbar janji lalu kita tidak memenuhi janji. Ya. Di samping pelajaran bagi kita bahwa jangan mudah-mudah mengumbar janji. Apakah kitab kuning yang dipakai rujukan oleh kaum muslimin isinya sama dengan kitab kidat yang ditulis oleh Imam Syafi'i? Tidak ya, kitab kuning itu kan istilah saja. Ya. Karena di kampung-kampung itu kan penerangan kurang bagus. Ya. Kalau tulisannya putih itu sakit mata, maka pakai kertas-kertas yang kuning. Antum bisa lihat seperti tafsir Jalalain, Nasaihul Ibad, Tanbihul Ghafirin, Suratul Nasihin. Ya, bahkan di atas ini. Ya, di Salihin ada yang dicetak kuning. Ah, maka untuk menyebut apa mudah menyebutnya disebut kitab kuning. Di dalamnya ya sebagian ada riyadhus shalihin. Sebagian ada Sahih Muslim, Sahih Bukhari, ya. Apa kitab-kitab yang tidak ditolak oleh kaum muslimin? Siapa yang menolak Sahih Muslim, Sahih Bukhari? Ya, di pesantren mana yang menolak Sahih Muslim? Enggak ada. Enggak ada. Kecuali Rafidhah ya. Kecuali Rafidhah itu hanya istilah saja. Ya, sebagian kitab-kitab Imam Syafi'i ada, ya. Nah, cuman kitab-kitab yang sebutkan tadi banyak sekali hadis-hadis dhaif dan maudhu' seperti Juratun Nasihin, Tanbihul Ghafirin, Nasaihul Ibad dan seterusnya. Ini bertebaran hadis-hadis dhaif dan maudhu'. Wallahu a'lam. Ya, kita akhiri. Subhanallahumma wa bihamdika, subhanallahi la ilaha illa anta.